Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ahkamul Wudu wa Nawaqidhu min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang terakhir, kita menyelesaikan dari bab isbaghul wudu, bab menyempurnakan basuhan anggota wudu. Di dalam permasalahan ini, pendapat yang rajih bahwa hukumnya adalah wajib, wajib atau rukun, ya, di antara rukun-rukun wudu. Tidak sah seseorang meninggalkan anggota wudunya dari basuhan air wudu. Harus disempurnakan di setiap anggota-anggota wudu untuk dibasuh atau diusap secara sempurna. Tidak tersisa sebagiannya, setengahnya, seperempatnya. Nah, atau yang semisalnya. Karena diantaranya adalah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang ancaman bagi seseorang yang berwudu namun dia terluputkan atau terlewati dari basuhan, ya, tidak sempurna dari basuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar." Di dalam hadis yang lain, hadis Umar radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita bahwasanya ada seorang yang berwudu, ya, kemudian beliau dia salat masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melihatnya dalam keadaan di bagian kakinya ada yang belum terbasuh. Ya, disebutkan di situ maudhi' adhfar min qadami. Fa absara Nabi sallam, kemudian Rasulullah melihatnya dan menegurnya. Irji' fa ahsin wudu'ak, kembalilah engkau berwudu, perbaiki wudumu. Rasulullah merintahkan untuk kembali. Ya, di sini walaupun disebutkan hadisnya mu'al, namun sebagai penguat dari hadis yang lainnya. Disebutkan hadis yang sahih, asbighul wudu. Asbighul wudu. Sempurnakanlah basuhan wudu. Kita masuk ke bab selanjutnya. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, babu italatil ghurrati wat tahjil. Bab memanjangkan al-ghurrah, dan at-tahjil. Apa maknanya al-ghurrah dan at-tahjil? Disebutkan dalam catatan kaki yang di bawah. Di situ tertulis poin yang kedua. Dijelaskan bahwa al-ghurrah asluha lum'atun bayda fi jabhatil faras. Al-ghurrah asal katanya atau asal maknanya adalah lum'ah, cahaya atau sesuatu yang terang, berwarna putih, bayda fi jabhatil faras, pada jabhah. Apa artinya jabhah? Dahi, ya, dahi dari kepala kuda. Ya. Jadi di sini seekor kuda yang berwarna hitam, kemudian di kepalanya, daerah bagian dahinya, terdapat lingkaran yang berwarna putih, bulunya warna putih. Ini disebut dengan istilahnya lah ghurrah dalam bahasa Arab. Nah, wat tahjil huwa bayadu fi qawaimil farasi. Tahjil apa maknanya? Yaitu warna putih yang ada di qawaim, itu artinya arjul, kaki-kaki seekor kuda. Tergambar ya. Jadi kuda yang berwarna hitam atau warna coklat. Nah, kemudian dia memiliki warna putih di dahinya. Ini disebut dengan ghurrah. Kemudian memiliki warna putih di kakinya, keempat kakinya. Ini disebut dengan, dalam bahasa Arab diistilahkan dengan at-tahjil. At-tahjil. Nah, apa yang dimaksud dengan pembahasan ini? Di sini dijelaskan kulluha al-muradu biha nurun. Yang dimaksud di sini adalah cahaya. Al-muradu biha nurun. Hadhihi al-a'dha'u yawmal qiyamah au yawmul qiyamah. Nurun, cahaya yang akan terlihat di anggota-anggota tubuh, anggota-anggota wudu pada hari kiamat. Bi italatil ghusli ilal mirfaqain wal ka'bain, dengan memanjangkan basuhan sampai pada kedua siku dan kedua mata kaki. Jadi nanti akan disebutkan dalam hadis bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW dikumpulkan di yaumil mahsyar dan Rasulullah SAW, waalaikumsalam, mengenali mereka adalah umatku atau umat Nabi Muhammad SAW dengan tanda ini, adanya cahaya di dahi kening-kening mereka, kemudian juga di tangan dan kaki-kaki mereka terdapat cahaya. Nah, ini semua adalah perkara gaib yang wajib kita imani, dan ini adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengimani apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Kita mengimani secara khabarnya. Adapun bagaimana kaifiahnya, wallahu ta'ala alam. Nah, yang jelas cahaya, yang jelas anggota-anggota wudu tersebut akan bersinar kelak di yaumil qiyamah. Sebagai tanda ini adalah termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, beliau berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghuran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya umatku kelak mereka datang di hari kiamat dalam keadaan bersinar kening-kening mereka dan tangan dan kaki mereka, min asar wudud, dari bekas basuhan atau asar air wudu atau wudu yang mereka lakukan. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Nah, di sini ada qoma. Kemudian ada kalimat faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyafal. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan ya ghurrahnya, maka lakukanlah atau kerjakanlah. Panjangkanlah basuhan tersebut. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nanti akan dijelaskan kalimat faman istata'a sampai akhir ini. Ini bukan kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dari ucapannya Abu Hurairah. Dari ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika beliau meriwayatkan sampai min asharil wudu titik, kemudian beliau menggabungkan dengan kalimat ini. Ya, kalimat faman istata'a sampai di akhir hadis. Di dalam ilmu mustalah disebut dengan istilahnya mudraj. Mudraj istilahnya. Ya, dalam pembahasan ilmu mustalah disebut ini mudraj. Nah. Jadi seorang rawi meriwayatkan suatu hadis, namun dia menambahkan ima di awal atau di akhir atau di tengah dengan kalimat dari dia sendiri, dari si perawi tersebut. Dan ini memiliki hukum yang berbeda. Kalau dalam hadis sabda Rasulullah SAW, jelas ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang di sana terdapat perintah, larangan, khabar dan segala macam. Adapun yang ditambah oleh seorang rawi, ini pun memiliki hukum tersendiri. Secara rinci anda bisa dapatkan dalam pelajaran mustalahul hadis. Kemudian hadis yang berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Rawahu Muslim. Perhiasannya seorang mukmin, al-hilyah itu perhiasan. Dia memiliki perhiasan dengan ukuran atau batasan sampai di akhir basuhan wudunya. Ya, semakin panjang dia basuh, semakin ya panjang perhiasan dia yang dia miliki. Nah, ini berisi keutamaan. Baik, kita baca masalahnya. Bagaimana hukum tentang memanjangkan al-ghurrah dan tahjil? Qala al-musannif mas'alatun madhahibul ulama'i fi talatil ghurrati wa tahjil. Beberapa pendapat ulama di dalam pembahasan memanjangkan basuhan anggota wudu. Al-madhahibul awal, pendapat yang pertama, yustahabbu ziyadatu ala mawdi'il fardhi. وهذا مذهب الجمهور دليلهم احاديث الباب. Disunnahkan untuk menambah basuhan dari yang wajib. Ini pendapat yang jumhur. Ini pendapat yang pertama. Mereka menyebutkan bahwa ketika kita membasuh, kita contohkan di sini membasuh tangan. Tangan sampai mana basuhannya? Wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq ini siku. Nah, ketika dipanjangkan, pendapat jumhur sunnah hukumnya. Dipanjangkan dalam artian melebihi dari siku sampai ke tengah, ke atas. Atau terus sampai ke pundak. Nah, ini namanya itolah. Ini tangan. Faham ya? Kemudian yang kaki, wa arjulakum ilal ka'bain. Cucilah kaki sampai di kedua mata kaki. Dipanjangkan sampai ke atas, ke pertengahan betis atau sampai ke lutut. Pendapat jumhur mereka menyebutkan mustahabbah. Al-mazhab tsani, pendapat yang kedua, adamu mujawazatil fardhi. Ya. Dilarang untuk melebihi basuhan dari yang wajib. Pendapat yang kedua melarang. Adam ini dalam makna dilarang. mereka tidak berpendapat bolehnya melewati batasan yang wajib untuk dibasuh. Jadi kalau sampai siku yang wajib sudah cukup sampai siku, tidak lebih. Sampai kedua mata kaki pun sama, tidak lebih. Nah, kemudian basuh wajah pun sama, batasnya dimulai awal tumbuhnya rambut sampai ke dagu bawah. Nah, dia tidak melebihkan ke atas basuhan wajah ya, tidak pula melebihkan sampai ke bawah. Al-madhhab, nah, wa hadha madhhabu Malikin wa ahli al-Madinah. Ini pendapatnya Imam Malik dan juga ulama dari Madinah Al-Munawwarah. Wa riwayatu an Ahmad, dan ini pun pendapatnya Imam Ahmad. Wa ikhtaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam dan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Ini pendapat yang kedua. Yang pertama sunnah, pendapat jumhur. Pendapat yang kedua tidak boleh, harus sesuai batasannya. Ya, sesuai batasan. Nanti kita akan melihat hujjah dari qaul tersebut, masing-masing qaul. Al-madzhab tsalits, pendapat yang ketiga, yustahabbu ila nisfil adudi wassaqi. Wa hadha madzhab Abi Hurairah. Ini pendapat yang ketiga, disunnahkan untuk memanjangkannya sampai ya, setengah adud. Adud itu ini. Ini adud. Dari mirfaq sampai ke minkab ya. Ini adalah adud. Pertengahan ini. Nah, pendapatnya Abu Hurairah, beliau memiliki pendapat sunnah sampai pertengahan saja. Tidak lebih. Tidak lebih. Dan juga as-saq, setengah dari betis. Tidak sampai ke lutut. Kalau pendapatnya jumhur umum, sampai ke atas terus. Kalau pendapatnya Abu Hurairah, setengah saja. Ar-rajih al-madhhab tsani. Mana yang rajih? Yang rajih atau yang kuat adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa basuhan tersebut sampai pada batasan anggota wudu yang diperintahkan. Tidak lebih dan juga tidak kurang. Baik, di sini ada dijelaskan wa amma lafdhah, adapun lafaz man istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al fa hadhihi mudrajah. Lafaz ini lafaznya mudraj. Tadi yang telah kita sebutkan mudraj adalah kalam atau ya, ucapan dari seorang rawi yang dimasukkan ke dalam hadis. Ini maksud yang dimasukkan ke dalam hadis. Hukim 'alaiha jama'atun min al-khuffadhi bil idraj. Telah dihukumi oleh banyak dari para ulama dan khuffad tentang hadis ini idraj. Hadis ini idraj atau mudraj. وأيضا هذا يعتبر فعلا من أبي هريرة واجتهادا منه. Dan hujjah yang disebutkan di sini dari pendapat yang kedua bahwa lafaz ini merupakan perbuatan dari Abu Hurairah dan ijtihadnya. Ijtihad yang muncul dari Abu Hurairah. Ya. Karena tadi ada keutamaan cahaya, beliau berijtihad ya, dipanjangkan. Akan tetapi walam yunqal an ahadin minas sahabah annahu wafaqahu radhiyallahu anhu. Namun ya, tidak ada satupun dinukilkan dari sahabat selain beliau yang menyetujui apa yang beliau telah ya, berijtihad dengannya. Tidak ada satupun. Ya, padahal banyak sekali yang menyebutkan riwayat hadis tentang ya, ahkamul wudu, tentang hukum-hukum wudu. Di antaranya Aisyah, Abdullah bin Amr, Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid. Banyak sekali mereka menyebutkan namun tidak ada yang menyebutkan dan ya menyetujui dengan apa yang diijtihadkan oleh Abu Hurairah. Ya, ini diantara hujjah yang disebutkan pendapat yang kedua. Idzan fal baqa'u ala mahalil fardhi wal wajib. Nah, setelah itu maka ya, dengan mencukupkan pada batasan yang diwajibkan, ya inilah yang di atau harus dikerjakan. Mencukupkan dengan batasan-batasan yang telah diwajibkan. Ya, ini adalah hukum asalnya. Wallahu a'lam. Dan ini pendapat ini di sebagai ya tambahan di antara yang berpendapat ini yang menguatkan pendapat yang kedua ini ya ulama-ulama kita yang saat ini Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Muqbil, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahmatullahi alaihim ajma'in, semua mereka berpendapat tidak ada sunnahnya memanjangkan al-ghurah dan tahjil. Dan juga diantara hujjah disebutkan bahwa hukum sunnah itu ya tertab alaihi sawab. Ya, ketika kita menghukumi suatu perkara amalan dengan hukum sunnah, maka di sana ada pahala. Ya, konsekuensinya ada pahalanya. Naam. Iya. Amalan yang sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan laisa alaihi syai, tidak ada dosa baginya. Ya. Semisal dengan salat sunnah, ya azkar, al-masa was-sabah, dikir-dikir pagi dan sore. Ya. Kemudian doa dan yang lain-lainnya, puasa sunnah. Ini semua ketika dikerjakan ada pahalanya. Ya, ada pahalanya, bahkan sebagiannya memiliki keutamaan. Nah, namun ketika ditinggalkan tidak mengapa, tidak berdosa. Nah, hukum sunnah ini ya tertab alaih sawab, kemudian juga diharuskan adanya dalil. Diharuskan adanya dalil. Jadi hukum asalnya adalah membasuhnya atau mengusapnya di batasan-batasan yang telah ditetapkan. Wajah ya sebagaimana telah kita sebutkan ukuran dan batasannya, kemudian tangan sampai ke siku, kemudian kedua kaki sampai ke mata kaki. Baik. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Qala al-musannif hafizallahu taala bab takhilul atau takhlilil asabi', bab menyela-nyela jari jemari. Ya, jari jemari di sini yaitu jari jemari tangan ataupun jari jemari kaki. Qala an Laqit ibn Sabirah marfu'an asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i. Al hadis sanaduhu sahih. Dari sahabat Laqit ibn Sabirah marfu'. Rasulullah bersabda, sempurnakanlah wudu dan selailah ya, antara jari jemari, ya, yaitu air wudu tersebut diselah-selahkan ke jari jemari. Hadisnya sahih dan hadis ini telah kita lewati pembahasan yang sebelumnya. Bab asbighul wudu, pertemuan yang sebelumnya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta fa khallil asabi'a yadayka wa rijlayka. Rawahu Tirmidzi wa fi sanadihi Shalih maula at-Tu'amah atau at-Tu'amah dha'ifun. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah bersabda, jika engkau berwudu maka selailah jari jemari tanganmu dan kakimu. Hadis ini riwayat Tirmidzi Namun dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Salih. Ya, Salih. Ini rawinya dhaif. Rawinya lemah. Kesimpulannya hadis ini dhaif. Hadis yang kedua dhaif. Anil Mustawrid Ibn Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a. Naam. Yadluka aw yadluku asabi'a rijlaihi bihin bihin sirihi bihin sirihi. Ya. Aku melihat Rasulullah apabila berwudu, beliau menekan jari jemarinya. Nah, beliau menekan atau menyela-nyela jari jemari kakinya dengan kelingkingnya. Ya, dengan kelingkingnya. Al-khinsir itu kelingking. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa fi sanadihi Ibnu Lahiyah dhaif sayyi' al-hifdz. Ya, di dalam sanadnya terdapat ya, Abdurrahman Ibni Lahiyah. Beliau perawi yang dhaif dan lemah hafalannya. Dan lemah hafalannya. Hadis ini atau perawi ini Abdurrahman bin Lahiyah di awal mulanya dia seorang yang qawi. Ya, para ulama mengambil hadisnya. Kemudian ketika terjadi musibah ya disebutkan dalam tarikh atau sejarahnya kisah beliau bahwa ya maktabahnya dibakar atau terbakar. Ya, wallahu ta'ala alam. Al-muhim maktabahnya habis. Kemudian setelah itu beliau mulai ya, rusak hafalannya. Semenjak itu para ulama tidak meriwayatkan hadis darinya. Dan diantaranya hadis ini keluar setelah kejadian tersebut. Ya, maka hadisnya dihukumi sebagai hadis yang lemah. Qauluhu khallil bainal asabi' fi hadits Laqit ibn Sabirah 'amun fi asabi' ar-rijlain aw al-yadain wallahu a'lam. Naam. Mas'alatun. Baik, kita akan membahas masalahnya. Madzhabul ulama fi takhlilil asabi'. Pendapat-pendapat para ulama di dalam hukum menyela-nyela jari jemari. Baik jari jemari kedua tangan atau kedua kaki. Di sini ada yang kita lewatkan tadi ya. Di bawah ada catatan kaki. Nah, kita baca di sini. At-takhlil, ya di sini dijelaskan makna dari at-takhlil, huwa tafriq asabi ar-rijlaini wal yadain fil wudu. Ya, membelah. Membelah jari jemari. Jadi ini jari jemari dibelah gini. Nah. Ini disebut dengan at-takhlil. Wa asluhu min idkhal asy-syai' khilal asy-syai'. Dan asalnya itu ya memasukkan sesuatu pada sesuatu. Wahuwa wasatuh. Naam. Al-madhhabul awal, pendapat yang pertama, istihbabu takhlili asabi'il yadain warrijlain. Wahada madhhabu jumhur al-ulama. Daliluhum hadithul Laqit ibn Sabirah wa hadithul bab. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa takhlil asabi' ini hukumnya mustahabbah. Menyela jari jemari hukumnya mustahabbah, sunnah. Ya. Ini pendapatnya jumhur ahlul ilm. Di sini perintah ya. Anda bisa lihat di situ dalam hadis. Di sini ada berapa riwayat nih? 1, 2, 3. Ada 3 riwayat hadis. Ya. Yang sahih cuma 1. Yang 2 dhaif semua. Berarti yang 2 tidak dipakai. Hadis Ibn Abbas, kemudian hadisnya Al-Mustawrid bin Shaddad tidak dipakai. Yang dipakai hadis Laqit ibn Sabirah. Di dalam hadis tersebut antum bisa lihat asbihil wudu perintah. Sudah lewat pembahasannya, hukumnya rukun di antara rukun-rukun wudu ya, dengan penguat-penguatnya. Kemudian di situ ada khallil bainal asabi'. Ini pun ada perintah. Selailah jari jemari. Ya, selailah jari jemari. Dan hukum asal perintah apa? Wajib. Al-aslu fil amr yadullu ala al-wujub. Hukum asal perintah itu wajib illa ya idza wujida sharif, kecuali ketika ada sharif yang merubah hukum tersebut, yang menjadi di bawahnya mustahab atau mubah. Wal aslu fil af'al sunnatun atau mustahabbatun, dan hukum asal dari fa'il, perbuatan Rasulullah SAW, ini hukumnya mustahabbah. Ini adalah kaidah. Ini adalah kaidah. Kalau hukum asal perintah, wajib, wajib, ya, wajib. Tapi nanti ada kaidnya, atau ada yang merubah hukumnya menjadi memalingkan dari hukum wajib dengan dalil yang lainnya, yaitu sharif. Qala al-mazhab tsani, pendapat yang kedua, wajibun fi asabi'ir rijlain wal yadain. Wahada mazhab Ishaq bin Rahawi, wa ikhtarahu Syaukani. Daliluhum al-amr fi hadis Laqid ibn Sabr. Pendapat yang kedua menyebutkan hukumnya wajib menyela jari-jemari kedua tangan maupun kedua kaki ketika wudu, hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib. Ini pendapatnya Ishaq ibn Rahawi dan dipilih oleh Syaukani. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah zahir al-amr. Ya. Zahir perintah yang disebutkan dalam hadis Laqid ibn Sabr. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib. Al-madhhab tsalits, yang ketiga, wajibun fil yadaini duna rijlain. Wajib hukumnya di kedua tangan, tidak di kedua kaki. Wa hadha madhhab al-Malikiyah. Ini pendapatnya Imam Malik. Qala ar-rajih madhhabul wujubi li zahir al-hadis. Pendapat yang rajih atau yang kuat disebutkan oleh musannif, yaitu wajibnya menyela-nyela jari-jemari sebagaimana zahir dari hadis Laqid ibn Sabirah. Wa aidan li ijabi isti'ab wa isbaghil a'dha. Dan juga untuk menyempurnakan kewajiban isti'ab, membasuh dengan menyeluruh, dan juga isbagh dengan sempurna, secara menyeluruh dan sempurna. Ya. Di antara pendukungnya apa? Kita kan diwajibkan untuk membasuh secara sempurna. Ya. Pendukungnya apa? Di antaranya ini, membasuh kedua tangan secara sempurna. Di antara pendukungnya adalah di sela-sela. Di sela-sela. Ini yang disebutkan dari pendapat ini. Li'anna mafariqal asabi'i qad la yasiluha al-ma' qad la yasiluha al-ma'u. Dikarenakan ya, selaan jari-jemari ini terkadang air tidak sampai ke sela-sela tersebut. Fal-amru bil-isba' fal amru bil isbaghi dakhilun fil hadis. Ini harusnya ada titiknya. Allah taala alam, ini harusnya ada titiknya. Maka perintah untuk menyempurnakan basuhan masuk dalam hadis ini. Wallahu taala alam. Baik, ini pendapat yang disebutkan musannif bahwa hukum menyela-nyela ini wajib. Ya. Namun wallahu taala alam, di sana ada sharif. Ada sharif yang disebutkan oleh para ulama. Dan yang sahih bahwa takhlil asabi ini hukumnya sunnah. Takhlil asabi hukumnya sunnah atau mustahabbah. Ya. Ini hukum asalnya. Kecuali apa? Illa idza lam yasil al-ma' bainal a'dha' wudu'ihi. Fahuna yajib dzalik. Kecuali ketika air itu dilihat tidak masuk ke sela-sela jari jemarinya, maka di sini wajib. Maka di sini wajib untuk di sela-sela. Namun ketika kita yakin dengan basuhan ini pun sudah masuk ke sela jari jemari kita, maka tidak wajib di situ untuk menyela-nyela. Karena apa? Karena ghayah. Iya. alasannya ini disebutkan oleh para ulama, karena ghayah at-takhlil itu isalul ma. Karena tujuan untuk takhlil ini adalah tersampainya air ke anggota wudu tersebut. Bisa dipahami ya? Tujuannya takhlil ini, menyela-nyela ini kan, tujuannya apa? Agar air itu bisa masuk ke sela-sela jari jemari. Tujuannya kan itu. Nah, ketika telah tercapai tujuan ini tanpa harus di sela-sela, nah, maka telah mencukupi. Maka telah mencukupi. Ini disebutkan oleh para ulama tentang alasannya. Ya. Kita sebutkan di sini contoh orang yang ya, fisiknya kurus lah, ya, kurus kecil. Nah, dari segi ya, tangan-tangannya itu tidak besar, kecil-kecil. Atau anak kecil. Ya. Lain misalnya, dia wudu. Ya, dia dengan mengalirkan air seperti ini saja, ngambil seperti ini, dialirkan seperti ini, apalagi tangannya dibuka, insya Allah, ya, sudah masuk air tersebut. Dan kita pun bisa merasakannya, bisa menyaksikannya sendiri. Antum ada kalau wudu bisa antum lihat sendiri, sudah masuk belum? Ya. Maka di sini sudah mencukupi, sudah mencukupi. Jadi perintah ini sudah tersampaikan tujuannya. Nah, nanti di sana ada beberapa kalam ulama disebutkan tentang hukumnya ini. Nah, namun di sana ada yang menyebutkan kalau seandainya ya illa, kecuali ketika tidak teras ya, tidak sampai air tersebut, baru dia wajib. Contoh seorang yang gemuk, contoh orang yang gemuk tangannya besar, dia wudu. Ya, dia udah yakin sudah tangannya tuh dibuka saja masih nutup yang di bagian bawahnya. Nah, di sini baru diwajibkan. Karena apa? Tujuan dari isolma itu belum tersampaikan. Tujuan dari sampainya air tadi belum belum dia dapatkan. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni. Dalam kitabnya Al-Mughni, Anda bisa lihat di jilid 1 halaman 152. Ya. Kitab ini dalam ilmu fikih kategorinya adalah Kutubul Ummahat, kutub-kutub induk. Kutub-kutub induk Al-Mughni. Di sana ada Al-Um, ada Al-Muhalla, ada empat di sana. Al-Mughni, Al-Um, Al-Muhalla, kemudian satu lagi. Ada yang ingat? Saya lupa. Kitabnya Hanafi ya. Pendapatnya kitab Al-Mughni ini lebih condong ke pendapatnya Imam Ahmad dan juga Zahiriyah. Nah, ini termasuk maraji, kutub muhat, kutub yang besar-besar, tebal. Al-Mughni ada sekitar berapa belas jilid. Al-Muhalla juga sama, tebal. Ini rujukan seluruh masalah fikih sudah dibahas di sini. Lengkap, tinggal dikupas, dibahas lagi, dibuka, dilihat dalilnya. Lengkap sekali. Nah, dan pribadi sering melihat ke sana, sering lihat ke Al-Mughni. Dalam kitab tersebut disebutkan penjelasan ini. Ya, ghayah takhlil itu isol ma. Ya, kalau sudah tersampaikan isol ma, maka selesai sudah. Ya, selesai hukum tersebut. Mencukupinya. Nah. Al-Imam Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Al-Imam Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, beliau menyebutkan dalam jilid 1 halaman 218 tentang sharif. Ya, sharif yang memalingkan hukum dari wajib. Di sini beliau berkata, "Was-sharifu 'anil wujubi diqqatil ma' wa wusulihi ila ma bainaha biduni takhlil." Nah, sama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan yang memalingkan dari hukum wajib itu adalah ya diqqatul ma', air tersebut yang sedikit telah masuk ke sela-sela itu tanpa ditakhlil. Ya, bisa dipahami? Tanpa ditakhlil. Wa bihadza yahsul qadrul wajib. Dengan ini pun dia sudah menunaikan kewajibannya. Ya. Dia sudah menunaikan kewajibannya. Seseorang wudu nih. Dia membasuh. Seperti ini. Dia basuh. Dia lihat sudah basah. Basah sudah. Apakah kita katakan ini tidak sah? Tidak, sah. Sudah sah sudah. Sudah sah. Nah, ketika sudah seperti ini, apakah ditambah lagi? Ditambah lagi tahlil. Tidak perlu. Tidak perlu selama air tersebut sudah sampai di tempatnya. Wa bihadza yahsul qadr wajib fa yabqa al-istihbab 'ala al-ihtiyat. Ya. Nah, maka di sini ya, hukum mustahabbah ya ketika ya atau naam ketika dia mengambil yang hati-hatinya. Ketika dia mengambil yang hati-hatinya. Ketika dia pengin hati-hati naam mustahabbah. Ini pendapatnya Imam Al-Bassam. Dan disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah ya. Syarhus Sunnah lil-Baghawi beliau disitu menyebutkan wa takhlilul asabi' sunnatun fil wudu. Menyala-nyala jari-jemari dalam ya, atau ketika berwudu ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya, ini kitab Syarhus Sunnah bukan yang dikarang oleh Imam siapa? Al-Barbahari bukan. Ya, bukan yang itu. Ini Syarhus Sunnah dikarang oleh Imam Al-Baghawi. Ini isinya masail fikhiyah. Ada sekitar 17 jilid. Tebal juga. Nah. Jilid 1 halaman 309 antum bisa lihat di sana penjelasan ini. Di situ disebutkan ahkamul fikih seperti kitab Mughni sama semisalnya. Beliau menyebutkan wa takhlilul asabi' sunnatun fil wudu. Baik. Kemudian di sini beliau merinci fa in dammat al asabi' ba'daha ila ba'd bihaitsu la yasilul ma'a ila bihaitsu la yasilul ma'a ila batiniha illa bitakhlil fahina idzin yajibu dzalik. Nah, ini rincian yang disebutkan beliau sama dengan yang disebutkan oleh Imam Al-Bassam, sama juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Bahwa ketika ya, lengket ya, bammat al-asabi, lengket jari jemarinya satu dengan yang lainnya lengket ya, saling berdempetan, berdekatan, menempel. Dengan sebab itu air tidak masuk. Maka ketika inilah wajib untuk ditakhlil. Wajib untuk ditakhlil. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kalau anda mau berpendapat sesuai dengan yang disebutkan musannif, ya, ini pun kuat, memiliki dalil secara zahir dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan berarti tidak sah. Hukum, berarti tidak sah. Ya kalau anda berpendapat atau kita berpendapat ini wajib sebagaimana ini zahir dari amr ya, kemudian juga qaul dari ulama di situ disebutkan penguat-penguatnya, bahkan di sini termasuk kuat qaul ini ya, ketika antum meninggalkannya dengan sengaja ya, itu pun antum harus ulangi karena wajib hukumnya. Hukumnya wajib baik tangan maupun kaki ya. Ketika antum lupa, teringat, antum harus ulangi juga. Ketika antum lupa, sudah wudu, baru ingat, sholat, belum saya takhlil. Antum ulangi. Nah, kalau antum berpendapat hukumnya sunnah, sahal, selesai sudah. Dan diantara penguat yang lainnya, ya walaupun ini tidak termasuk, namun di sini juga termasuk penguat, bahwa yang rukun, hukum-hukum yang rukun, itu yang disebutkan di dalam ayat saja. Ya ini bukan mutlak ya, bukan mutlak. Nah, ini pun perlu dirinci. Ya, tapi ini termasuk dari penguat. Yang rukun itu yang disebutkan dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ini rukun satu. Wa aydiyakum ila marafiq. Ini dua. Kemudian amsahu bi ru'usikum. Usaplah ya kepala kalian. Wa arjulakum. Kemudian basuhlah kaki kalian. Empat ini rukun sudah. Harga mati. Sudah. Dalam ayat. Karena apa? Perintah mutlak. Tidak ada syarif di sana. Bahkan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun ini bukan mutlak ya. Karena di sana masih ada perincian yang di luar hukum itu. Wallahu ta'ala alam. Bisa difahami ya? Bisa difahami. Yang jelas, ikhtilafu fil fiqhi, yaitu umurun wasi'ah ya. perbedaan pendapat dalam fikih itu luas. Ya, luas. Intinya apa? Satu, antum berpegang dengan dalil. Nah, kemudian ya, di situ antum tenang di sana sudah. Antum di situ berpegang pendapat tersebut dan antum memiliki kecondongan di sana. Biasanya seperti itu. Nah, lebih tenang. Ya, lebih tenang diamalkan. Baik. Naam. Sah. Tidak mengapa. Tidak sah karena dia wajib. Tidak sah. Sama. Masuk. Sama. Sama, masuk. Intinya jari jemari. Yang mana jari jemari itu yang masuk hukumnya. Jari jemari. Kecuali ketika air tersebut tidak masuk ke sela-sela jari jemari tangan atau kakinya, maka di sini wajib. Wajib memang dia, contoh tadi gemuk ya. Afwan ya, kalau ada yang gemuk mungkin di situ lihat, dia lihat tangan dibuka masih kering. Ya, di sini baru dia, wah kering, balik lagi. Karena emang belum dibasuh sama dia, belum masuk air tersebut. Ya. Nanti di beberapa masalah setelahnya ada sedikit perbedaan kita dengan yang disebutkan oleh musannif di sini. Baik, faedah ikhallil asabi'al yadain atau ikhallilu asabi'ul yadaini war rijlaini bi ayyi usbu'in sya'a li'adami sihhati haditsil bab. Wallahu a'lam. Faedah menyela jari jemari tangan dan kedua kaki ini dengan jari apapun. Dengan jari apapun, mau pakai kelingking boleh, mau pakai telunjuk boleh, mau pakai jempol boleh, ibham ya, khinsir. Nah, ini terserah. Ya, tidak mengapa. Dikarenakan apa? Tidak ada hadis yang sahih dalam pengkhususan ini. Wallahu a'lam. Labas, kalau antum mau wudu di takhlil tidak masalah. Karena hukumnya apa tadi? Mustahabah. Kalau yang berpendapat hukumnya mustahabah. Kalau yang berpendapat wajib, dia harus menyela jari jemarinya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan juga dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahum. Nah, tadi sudah kita rinci. Sudah kita rinci ya, Abu. Nah, kita rinci sudah. Ada hukumnya sunnah. Ada pendapat hukumnya sunnah. Ada yang menyatakan hukumnya wajib. Kalau kita sudah terbiasa-biasa menyela, kemudian kita sekarang sudah belajar hukumnya nih, ada rinciannya, ada pendapat tadi sudah kita pelajari. Kalau kita sudah berpendapat, oh ini hukumnya sunnah, tidak mengapa, tidak mengapa. Laisa alaihi syai, laisa alaihi syai'un. Karena tadi antum sudah, atau kita ingat lagi di awal-awal muqaddimah, pembahasan di awal-awal di sini disebutkan oleh musannif tentang istilahat, istilah-istilah dalam hukum fikih. Di situ disebutkan ya, ada hukum maknanya, apa itu hukum al-farq ya, apa itu hukum al-mustahab, apa itu hukum al-wajib, apa itu hukum al-mamnu' ya, atau al-muharram. Nah, apa itu hukumnya al-makruh. Ada rinciannya semuanya ya, anda bisa lihat di mukadimah awal kitab. Nah, kalau wajib itu, ini kita ulang sedikit. Kalau wajib harus dikerjakan, ditinggalkan tidak sah wudunya. Ya. Wajib harus dikerjakan, ditinggalkan tidak sah. Sama dengan wajib ini rukun atau fardu. sama. Rukun atau fardu. Ini dalam pembahasan wudu ya. Nanti pembahasan sholat ada lagi perbedaan di sana tentang tafriq antara wajib dan rukun. Namun di sini pun khilaf juga terjadi khilaf. Ada yang menggabungkan, ada yang membedakan antara wajib dan rukun. Namun di dalam wudu semua ulama sepakat wajib dan rukun itu sama. Kalau ditinggalkan, dia harus mengulangi wudunya, tidak sah. Baik lupa maupun sengaja, ya harus dikerjakan. Kalau sunnah tadi, sunnah atau al-mustahabbah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Contohnya seperti bersiwak. Bersiwak hukumnya sunnah. Sunnah gak? Bersiwak. Apalagi? Berkumur-kumur. Nah, ada perinciannya sudah kita lewatin sudah. Ya. Contoh lagi apa? Kumur-kumur. Sunnah. Ditinggalkan tidak mengapa. Berkumur-kumur ya. Berkumur-kumur. Yang lainnya. Kemudian di sana ada al-muharram. Al-muharram dilarang. Apa contohnya? Al-muharram dalam wudu. Ada yang ingat? Haram dalam wudu. Hah? Ketika lebih dari 3 basuhan. Ya, ada yang menyebutkan makruh, ada yang menyebutkan haram. Ini juga makruh. Makruh. Wallahu ta'ala alam di sini belum ada, belum kita dapatkan. Ya. Itu rinciannya. Itu rinciannya istilah hat tersebut. Tayyib subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.